Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para pendengar sekalian, program Bahasa Arab, sekarang kita memasuki juz kedua Al-Juz Usani dari kitab Mukhtarat, yaitu tentang ilmu sorof, tentang ilmu sorfi. Untuk sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, kita buka halaman 47. Di sana ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh para pendengar sekalian. Yang pertama, tentang pengertian sorof. Sorof secara asal bahasa artinya memalingkan. Jadi secara bahasa, secara terminologi, itu artinya memalingkan. Secara istilah adalah, tetapi dalam urusan bahasa Arab, jadi maksudnya secara istilah ialah suatu ilmu yang menerangkan hal memalingkan satu kata menjadi beberapa rupa bentuk. Jadi satu kata bisa dirubah menjadi beberapa bentuk. Nanti kita akan mengetahui satu kata bisa menjadi fi'il madi, kemudian bisa menjadi fi'il mudore, bisa menjadi fi'il amar, kemudian isim fa'il, isim maf'ul dan sebagainya. Misalkan kata fa'ala, fa'ala bisa dipalingkan kepada beberapa kata yang maknanya semuanya berbeda-beda. Jadi fa'ala nanti kita akan ketahui dia satu kata, tapi nanti tatkala kita belajar tasrif, dia akan memiliki, bisa berubah pada makna yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua yang perlu diketahui sebelum kita belajar ilmu sorof, 9 kolom tasrif yang melebar, melebar itu horizontal ke samping, dinamakan dengan tasrif istilahi. Tasrif istilahi, jadi kalau yang ke samping itu istilahi. Tapi tasrif memanjang ke bawah, atas bawah, vertikal namanya, dari atas ke bawah, dinamakan tasrif lughawi. Tasrif lughawi. Ini ada, inilah berapa hal yang perlu kita ketahui dalam beberapa, sebelum kita masuk pada ilmu tasrif. Jadi ini ada berapa hal, 3 hal yang perlu kita masuki. Sedangkan yang bawahnya ini akan kita pahami nanti setelah kita belajar sorof lebih jauh, maka kita akan paham nomor 5 sampai akhir 15. Kita masuk bab yang pertama, at-tasrifu al-istilahi. Tasrif istilahi ialah tasrif yang memanjang ke samping, jadi horizontal sifatnya. Al-qismul awal, qism yang pertama, tasriful fi'li as-sulasi al-mujarrad. Tasrif fi'il sulasi yang mujarrad. Fi'il sulasi mujarrad telah berlalu penjelasannya, sekarang perinciannya bagaimana. Fihi sittatu abwab, ada 6 bab, ada 6 bagian, 6 bab pada sulasi mujarrad. Artinya fi'il yang kita pelajari sekarang ini, tasrifan yang kita pelajari itu asalnya 3 huruf. Belum ada tambahan satu pun. Belum ada tambahan satu pun. Jadi masih asli. Kemudian langkah pada selanjutnya, dalam kotak-kotak itu ada bacaan albina. Albina artinya bangunan. Kemudian setelah albina, kotak kedua ada al-fi'lu al-madi, fi'il yang madi, yaitu fi'il yang menerangkan waktu lampau. Jadi nanti kalau terjemahannya telah mengerjakan. Al-fi'lul mudore, fi'lul mudore, yaitu fi'il yang menerangkan waktu sekarang dan yang akan datang. Fi'lul mudore, menerangkan waktu sekarang dan akan datang. Kemudian ismul masdar. Ismul masdar itu kata dasar. Kata dasar. Misalkan telah mengerjakan, sedang mengerjakan, masdarnya pekerjaan. Jadi isimnya ini dicoret saja. Yang betul adalah al-masdar, isimnya dicoret. Karena antara isim masdar dan masdar itu beda. Kalau masdar itu kata dasar, tapi kalau isim masdar sifatnya nanti simai, mendengar dari orang Arab. Kalau masdarnya fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'lannya masdar. Tapi kalau isim masdar belum tentu fa'lan, seperti itu. Shalla yusalli tasliatan, tasliatan masdar. Tapi kalau isim masdarnya apa? Sholatan. Sholat kan bukan masdar, karena gak ada timbangannya. Jadi kalau masdar itu belum ikut timbangan, kiasi, ikut wazan, fa'lan atau if'alan. Tapi kalau isim masdar tidak ada timbangannya, tidak ikut timbangan. Ini perbedaan antara isim masdar dan masdar. Jadi yang tepat setelah fi'il mudhari itu bukan isim masdar tapi masdar. Dicoret saja isimnya. Kemudian ismul fa'il. Ismul fa'il adalah isim yang menunjukkan orang yang mengerjakan. Jadi yang me. Isim fa'il patokannya yang me. Baik nanti yang menolong, yang berbuat, yang memberi rizki, yang membunuh dan sebagainya. Jadi yang me. Berkebalikan dengan kotak setelahnya, yaitu ismul maf'ul. Ismul maf'ul itu yang dikerjakan, yang ditolong, yang ditulis, yang dibunuh atau sebagainya. Nanti kita akan lebih jelas pada contoh-contoh tasrifan. Kemudian fi'lul amri. Fi'lul amri, fi'il yang menunjukkan perintah. Misalkan kerjakanlah, tolonglah, tulislah, belajarlah. Berkebalikan dengan al-fi'lu an-nahi. Fi'il nahi, fi'il yang larangan. Sifatnya larangan. Kalau larangan itu pakai la. La taf'al, jangan kamu kerjakan. La tansur, jangan kamu tolong. La taktub, jangan kamu tulis dan sebagainya. Kemudian kotak selanjutnya. Jadi nanti kalau fi'il nahi, jangan. Pokoknya kalau artinya jangan, itu artinya fi'il nahi. Ismuz zaman, menunjukkan waktu. Isim yang menunjukkan waktu. Az-zaman itu waktu. Ismul makan, isim makan, menunjukkan tempat. Masdar mim, masdar mim. Masdar yang diawali huruf mim. Sudah lewat penjelasannya. Dan ketiga isim ini semuanya itu sama. Semuanya wazannya itu sama, timbangannya sama, oleh karena itu disatukan. Tiga isim tapi satu wazan, satu timbangan. Yang ketiga ismul alat, isim alat, menunjukkan alat yang digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan, alat menulis, alat menolong, kemudian alat untuk belajar dan sebagainya. Baik, kita langsung masuk pada bab pertama, al-babul awal dari fi'il yang sulasi mujarot. Fi'il sulasi mujarot itu ada 6 bab. Bab pertama yaitu bab fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Nanti kalau kita sudah kenal kata-kata, fi'il-fi'il, kosakata yang ada dalam bab ini, diharapkan nanti ketika mudorenya, ketika fi'il mudore itu tidak salah. Semua kata, kalimat yang masuk bab ini ikut fa'ala yaf'ulu. Ketika kita membaca kitab buku yang tidak ada harokatnya, kita harapkan kita sudah hafal fi'il-fi'il ini, kata-kata ini. Jadi nanti kalau ketemu pada kitab buku yang tidak berharokat, maka ini pasti yaf'ulu, tidak yaf'alu. Nanti kita akan beda-beda. Karena bab kedua itu bukan yaf'ulu, tapi yaf'ilu, fa'ala yaf'ilu. Bab pertama ini fa'ala yaf'ulu. Dan kita hafalkan nanti kata-kata apa saja yang masuk yaf'ulu. Nanti sehingga dalam praktek baca kitab, ketika melihat kata-kata yang masuk yaf'ulu, pasti kita sudah hafal. Jadi yaf'ulu langsung. Masuk langsung ke tasrifannya. Tasrifannya fa'ala, kemudian yaf'ulu fa'lan. Fa'ala telah mengerjakan. Yaf'ulu sedang atau akan mengerjakan. Kemudian fa'lan, fa'lan pekerjaan. Kemudian fa'ilun, fa'ilun isim fa'il. Maf'ulun, yang dikerjakan. Uf'ul, karena perintah, maka artinya kerjakanlah. Lataf'ul, larangan, jangan kamu mengerjakan. Maf'alun, waktu mengerjakan, tempat mengerjakan. Bisa dua, tiga malah, masdar mim. Mif'alun, alat untuk mengerjakan. Kami ulangi, makna-maknanya, arti-arti dari kotak-kotak yang pertama ini. Fa'ala, karena dia fi'il madi, maka artinya telah mengerjakan. Yaf'ulu, sedang atau akan mengerjakan, karena dia merupakan fi'il mudore. Fa'lan, fa'lan pekerjaan, karena masdar kata dasar. Fa'ilun, yang me, jadi kalau fa'ilun patokannya yang me, yang mengerjakan. Maf'ulun, yang dikerjakan. Jadi kalau fa'il itu yang me, maf'ul yang di, ini dipegang. Uf'ul, kerjakanlah, fi'il amar. La taf'ul, janganlah kamu mengerjakan. Maf'alun, tempat atau waktu mengerjakan. Mif'alun, alat mengerjakan. Supaya lebih enak dalam membacanya, maka bisa kita lagukan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Oleh karena itu bekal dalam tasrif itu diharapkan baca Qur'annya sudah lancar. Kalau baca Qur'an lancar, maka kata-kata yang di sini tidak kesulitan dalam membacanya. Kita ulang. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Sekali lagi. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Baik, sekarang kita masuk pada contoh-contohnya. Contoh-contohnya dilihat pada kolom bina, pada kotak yang bina itu terdapat kata-kata sohi. Sohi, fi'il sohi telah dijelaskan dahulu adalah fi'il yang tidak ada huruf illatnya. Jadi ketiga huruf ini, ketiga fi'il, fi'il itu fa'ala, susunannya tiga huruf asli, tidak ada huruf illat, tidak ada huruf yang berpenyakit. Yang kita pelajari pertama adalah bina sohi, fi'il yang sohi, tidak ada huruf illat. Contohnya di sini nasoro. Nasoro artinya menolong. Kalau kita masukkan pada makna-makna yang telah lalu, fi'il madi berarti nasoro telah menolong. Fi'il mudorenya yang suruh berarti telah, sedang atau akan menolong. Masdarnya nasron, pertolongan. Isim fa'ilnya yang me, berarti yang menolong. Isim maf'ulnya yang di, yang ditolong, mansurun. Fi'il amrnya unsur, tolonglah. Kemudian fi'il nahinya la tansur, jangan kamu menolong. Mansorun, tempat atau waktu menolong. Kemudian minsorun, alat menolong. Baik, kita tasrif nasoro yang suruh. Kita tasrif, kita lagukan nasoro yang suruh. Nasoro yang suruh nasron, nasirun mansurun. Unsur la tansur, mansorun minsorun. Nasoro yang suruh nasron, nasirun mansurun. Unsur la tansur, mansorun minsorun. Jadi tasrifannya itu ikut yang di atas, yang fa'ala yaf'ulu itu. Jadi diikutkan, disamakan. Kita ulangi supaya lebih lancar. Nasoro yang suruh nasron, nasirun mansurun. Unsur la tansur, mansurun minsurun. Nasoro yang suruh nasron, nasirun mansurun. Unsur la tansur, mansurun minsurun. Taip, selain Nasoro ada beberapa contoh yang lain, yaitu di halaman 52 dilihat Al-Amsilatu, contoh-contoh Bina Sohi. Yang pertama contohnya Nasoro. Contoh lain Kotala Kotlan. Kotala Yaktulu Kotlan, membunuh artinya. Rozako itu dikurang, ro-nya kurang, tambahkan pakai ro. Rozako Yarzuku Rizkon, memberi rizki. Jadi nanti kalau antum, kalau kita semua ketemu fiil-fiil ini dalam kitab yang tidak ada harokatnya, misalkan Kotala, apa fiil mudorenya? Pasti yaktulu, tidak yaktilu atau yaktalu, tidak, tapi pasti yaktulu. Jadi kalau kita sudah hafal fiil-fiil di sini, contoh-contoh yang ada di sini, jangan salah, jangan yafalu atau yafilu, tapi baca yafulu. Nasoro yansuru, Kotala yaktulu, Rozako yarzuku, itu pasti, tidak yarziku atau yarzaku, salah. Jadi harus yarzuku. Kemudian dakhala yadkhulu dukhulan, masuk. Kafaro yakfuru kufron, mengingkari. Rokoda yarkudu ruku, dan tidur. Jadi kalau mau tidurlah kamu, urkut, nah, begitu. Jadi uf'ul unsur urkut, tidurlah. Kharaja yakhruju, keluar. Ini dihafalkan, nanti kita hafalkan masing-masing dan kita tasrif masing-masing. Sataro satron, menutupi. Darosa darsan, belajar. Kataba katban, menulis. Kanasa yaknusu kansan, menyapu. Akhoda yakudu akhdan. Kita masukkan tasrifan Kotala seperti tasrifannya Nasoro. Untuk sebagai contoh, saya dulu, nanti bisa diikuti. Kotala yaktulu kotlan kotilun maktulun, uktulla taktul maktalun miktalun. Kotala yaktulu kotlan kotilun maktulun, uktulla taktul maktalun miktalun. Razako ada masdarnya, bukan roskon, bukan taklan, tapi riskon. Nah, jadi riskon, masdarnya riskon, bukan roskon. Jadi masdarnya tidak sama antara Nasoro, antara Kotala, tidak sama, dia beda. Kemudian contoh ketiga, dakhala yadkhulu dakhlan dakhilun, atau dukhulan, masdarnya itu dukhulan. Dakhilun madkhulun, udkhul la tadkhul madkhulun midkhulun. Dakhala yadkhulu dukhulan dakhilun. Untuk menguatkan dalam membentuk kalimat, maka bisa kita buat contoh, misalkan telah menolong orang yang masuk di tempat menolong, misalkan. Telah menolong berarti fi'il madi, menolong itu Nasoro, berarti Nasoro. Orang yang masuk, yang masuk berarti isim fa'il, masuk itu dakhala, dakhala masuk. Kalau yang masuk berarti ikut isim fa'il, dakhilun. Nasoro dakhilun, telah menolong orang yang masuk di tempat menolong. Fi tempat menolong, maka ikut isim makan, maf'alun, berarti mansorun. Nah, gitu. Jadi untuk latihannya seperti itu. Misalkan berilah dia rizki, urzuk. Janganlah kamu menolong, la tansur. Janganlah kamu belajar, la tadrus. Belajarlah, udrus. Telah belajar, darosa. Kemudian orang yang belajar, darisun. Orang yang menyapu, kanisun. Orang yang menulis, katibun. Demikian, jadi makna-maknanya dihafalkan, dikuatkan. Jadi kalau fi'il madi itu telah, fi'il mudhari itu sedang atau akan, masdar itu kata dasar, isim fa'il yang me. Ini kegunaannya. Jadi kegunaannya untuk apa isim fa'il? Untuk menunjukkan makna yang mengerjakan. yang belajar darisun, yang menulis katibun. Nah, kalau isim maf'ul yang ditolong mansurun, yang dibunuh maktulun, itu kegunaannya. Kemudian yang ditulis maktubun, demikian seterusnya. Baik, sekarang kita masuk pada bina yang kedua, mudoaf, telah berlalu penjelasannya, yaitu fi'il yang pada ain dan lam fi'ilnya sama. Jadi ain dan lam fi'ilnya sama. Contohnya madda. Di sini contohnya madda. Madda itu asalnya madada, ikut wazan fa'ala. Ikut wazan fa'ala. Karena ain dan lam fi'il yaitu dal dan dal itu serupa, maka diidgom, dimasukkan jadi madda. Bagaimana tasrifannya? Tasrifan untuk bina mudu'af itu beda dengan bina sohi. Tasrifannya bisa dilihat bersama-sama. Madda ya muddu maddan, maddun mamdudun, mudda la tamudda mamaddun mimaddun. Kita ulangi, sekali lagi saya ulangi. Madda ya muddu maddan, maddun mamdudun, mudda la tamudda mamaddun mimaddun. Baik. Madda telah memanjangkan. Yamudu akan memanjangkan atau sedang memanjangkan. Madda perpanjangan. Madun orang yang memanjangkan. Mamdudun yang dipanjangkan. Mudda panjangkanlah. La tamudda, janganlah kamu memanjangkan. Mamadun, tempat atau waktu memanjangkan. Mimadun, alat memanjangkan. Contoh-contohnya bisa dilihat halaman 52. Tabba, celaka. Kita ingat dalam Al-Quran, tabbat yada, celakalah kedua tangan Abi Lahab. Tabba, celaka. Tabba yatubu, kita buat tasrifannya. Tabba yatubu tabban, tabun matbubun, tubba la tatubba matabun mitabun. Contoh kedua, dako. Dako itu mengetuk, jadi mengetuk pintu biasanya. Dako ya duku dakon, dakun madkukun, dukko la tadukko madakun midakun. Contoh yang lainnya, zamma mencela, kemudian radda menolak. Oleh karena itu ada hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ya raddun, jadi pakai masdar, tertolak. Ai mardudun, yaitu ditolak. Jadi radda ya ruddu raddan. Jadi fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Ini masdarnya tertolak. Jarwa ya juru jarwan, menarik. Dalam hadis, man jarwa saubahu khuyala, barang siapa yang telah menarik pakaiannya karena sombong. Nah. Kemudian dalla dalalatan, masdarnya dalla itu dalalatan, menunjukkan. Man dalla ala khairin, dan siapa yang menunjukkan pada suatu kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka dia mendapat pahala semisal orang yang mengerjakannya. Kemudian khotto yakhuttu khotton, menggaris. Marra yamuru mururan, melewati. Kita masuk tasrifan pada dalla, kita tasrif dalla. Dalla ya dulu dallan, dalun madlulun dulla, la tadulla madallun nidallun. Dalla ya dulu dallan, dalun madlulun dulla, la tadulla madallun nidallun. Lima masdarnya dalalatan. Dala ya dulu dalalatan. Ini mudhaf. Jadi kita ringkas-ringkas karena fiil-fiil yang lain bisa diikutkan pada tasrifan seperti ini. Jadi bagaimana nanti dhamma sama seperti madda, cuma nanti maknanya saja yang berbeda. Kalau dhamma telah mencela, nanti dhamun yang mencela, madmumun yang dicela. Jadi demikian. Jadi kita hafalkan caranya. Caranya itu kita hafalkan tasrif asalnya, tasrif contohnya seperti nasoro dan madda. Kemudian fiil-fiil yang lain itu diikutkan dengan tasrifan yang ada di sini. Dan kita hafalkan kalau nasoro itu masuk pada bab ini, kalau kotala itu masuk pada yafulu, kalau dalla itu pasti yadullu, tidak yadillu. Nanti bab kedua soalnya lain lagi. Jadi kata-kata, kosakata apa saja yang masuk bab pertama itu kita harus hafal. Nanti kalau kita temui dalam kitab, kita enggak usah ragu lagi, ini pasti yadkhulu, tidak yadkhulu, tidak yadkhilu. Ini pasti yadkhulu, dakhala pasti yadkhulu karena dia disebutkan di sini. Adapun yang tidak disebutkan di sini itu sedikit, ya, sedikit. Kalau kita berpegang pada buku ini saja sudah cukup untuk bisa nanti baca kitab. Jadi bisa asalkan kita hafalkan mana-mana yang masuk bab pertama, masuk bab kedua. Untuk awal bab ini yaitu ikut yaf'ulu. Nanti lain lagi bab kedua itu yaf'ilu. Bab ketiga ainnya itu di fathah, yaf'alu. Jadi beda-beda. Nah, untuk membedakannya kata kosakata apa saja yang masuk yaf'ulu itu kita hafal. Sekarang kita masuk ajwaf wawi. Ajwaf huruf ilat berada di tengah di ain fi'il. Dicontohkan di sini sona, sona menjaga. Tasrifannya sona yasunu saunan, soinun masunun sun, latasun masonun miswanun, miswanun atau misonun, bisa ada dua. Kami ulangi lagi tasrifannya sona yasunu saunan, soinun. Lihat isim fa'ilnya, isim fa'il beda. Soinun ya hampir sama dengan bina sohi, cuma hanya saja pakai hamzah. Sa'inun masunun sun latasun masonun miswanun. Sa'inun masunun sa'inun masunun sun latasun masonun miswanun. Kemudian sona itu telah menjaga, yasunu sedang atau menjaga. Sonan penjagaan, soinun yang menjaga, orang yang menjaga. Masunun yang dijaga, sun jagalah. Latasun jangan kamu menjaga. Masonun tempat menjaga atau waktu menjaga. Miswanun alat menjaga. Baik, kita tasrif contoh-contohnya yang lain. Di sini ada soma. Soma itu artinya puasa. Jadi nanti orang yang puasa soimun, makanya sering kita dengar orang yang puasa dengan soimun. Hal anta soimun, apakah kamu orang yang berpuasa? Naam, ana soimun, ya saya puasa, orang yang berpuasa. Jadi ana saya soimun, orang yang berpuasa. Taba ya tubuh taubatan, taubat. Ini Arab dibedakan dengan tabba. Kalau ba-nya itu ditasdid artinya celaka, tapi kalau taba dengan pakai alif artinya bertaubat. Tubu, taubatlah kalian. Qala yaqulu, berkata. Kalau Allah biasanya berfirman atau nabi bersabda kan qala Rasulullah. Ya kan? Yaqulullah, yaqulullah, Allah firman. Jadi qala itu pasti yaqulu, tidak yaqulu atau yaqilu. Kalau qala yaqulu itu artinya berkata. Nanti ada lain lagi qala yaqilu. Yaqilu itu tidur siang. Jadi harap dibedakan karena nanti beda wazan, beda bab, beda arti. Kalau qala yaqulu itu berkata, berfirman, bersabda. Tapi kalau qala yaqilu tidur siang. Tidur siang. Jadi kalau qala yaqulu itu berkata, bersabda, berfirman, tapi kalau qala yakinu itu tidur siang. Ini artinya jauh. Jadi kalau salah baca nanti salah mengartikan. Kemudian daro yaduru dauron, berputar, makanya ada istilah daurah. Daurah karena jadwalnya yang berputar terus, jalan, daurotan. Zaro ziarotan, ziaroh, ziaroh itu bahasa Arab, melawat, berkunjung, itu ziaroh. Ya, bukan ziaroh kubur, bukan, tapi ziaroh, melawat, berkunjung kepada saudara itu dinamakan dengan ziaroh. Jazayajuzu, boleh, jus, ya, bolehkan, jaza itu boleh. Jais, jais yang boleh. Ada yaudu audan, kembali, jadi ada, kembali, ada, kembali. Ma'adun, maka ada kitab Zadul Ma'ad, persiapan untuk tempat kembali nanti, itu artinya akhirat, ma'ad. Kita tasrif, ada. Ada ya'udu audan, a'idun, ma'udun, ud, la ta'ud, ma'adun, mi'wadun, taib semuanya. Ada ya'udu audan, a'idun, ma'udun, ud, la ta'ud, ma'adun, mi'wadun. Sama. Sama yadumu sawman, sawimun, nasumun, sumlatatum, nasumun, miswamun. Kala. Kala yakulu kawlan, kawilun, makulun, kulatatum, makulun, miswamun. Kala yakulu kawlan, kawilun, makulun, makulun yang dikatakan. Kul, katakanlah, makanya kul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir. Kul, dilihat, katakanlah. Jadi kalau kita hafal fil-fil ini nanti kita akan bisa sedikit mengartikan bahasa Arab. Oh ini kul ini fil amr, maka artinya katakanlah. Oh kola, kola ini fil madi, berarti dia telah berfirman, telah bersabda itu. La takul, janganlah kamu berkata. Makolun, tempat atau waktu berkata. Mikwalun, alat untuk berkata. Inilah tasrifan dari ajwaf wawi. Ajwaf wawi, yaitu ajwaf huruf ilatnya pada ain fi'il, tapi aslinya wawu, maka dikatakan ajwaf wawi. Nanti ada ajwaf huruf ilatnya pada ain fi'il, aslinya bukan wawu, yaitu ya, maka dikatakan ajwaf ya'i. Yang kita masuk pada bab fa'ala yaf'ulu adalah ajwaf wawi, khusus ajwaf wawi dengan contoh-contoh yang telah disebutkan. Kemudian contoh lain yaitu bina selanjutnya, bina naqis wawi. Bina naqis wawi disontohkan sini goza, goza itu berperang. Bagaimana tasrifannya? Hampir sama saja. Ghaza yaghzu ghazwan, ghazin maghzun, ughzu la taghzu maghzan migzan. Kita ulangi. Ghaza yaghzu ghazwan, ghazin maghzun, ughzu la taghzu maghzan migzan. Ghaza yaghzu ghazwan, ghazin Ghaza telah berperang. Orang yang berperang ghazin, perangilah dia. Ughzu, janganlah kamu berperang. La taghzu, alat berperang migzan. Contoh-contohnya seperti biasa halaman 52 bisa dilihat. Da'a du'aan, da'a yadu'u du'aan, menyeru, berdoa. Dan waqala rabbukum ud'uni, ud'uni, berdoalah kepadaku. Ud'u, berdoalah. Yadu'u, kita sering yadu'u, bisa menyeru, memanggil atau berdoa. Bada yabdu buduan, nampak. Hatta yabdu salahu, misalkan, hingga nampak menguning buah-buahan itu. Tala yatlu tilawatan, membaca. Makanya ada istilah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Tala, membaca. Masdarnya tilawah, itu membaca. Musabakoh tilawatil Quran, perlombaan membaca Al-Quran. Itu tilawah ya. Khala yakhlu khuluan, sunyi ya. Yakhlu, sunyi. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa salisuha syaitan. Tidaklah seorang laki-laki bersepi-sepi, bersunyi-sunyi dengan seorang perempuan kecuali yang ketiganya setan. Yahlu di situ. Yahlu, tidaklah ya kan, bersunyi-sunyi, bersepi-sepi. Raja yarju, rajaan, berharap, mengharap. Famankana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang berharap bertemu Rabb-nya, yaitu yarju. Ini tidak yarja atau yarji, tapi yarju. Nanti kalau ketemu roja dalam kitab, maka fi'il mudhari'nya pasti yarju. Ala ya'lu uluwan, tinggi. Khata yahtu khotwatan, melangkah. Naja yanju najatan, selamat. Kita tasrif sekarang, da'a. Da'a yadu'u da'watan atau du'aan. Da'in mad'un ud'u la tad'u mad'an mid'an. Contoh lain, badaya budu buduan badin mabudun ubudu la tabudu mabedan mibedan. Bada, badaya budu raja yarju rajaan rajin marjuun urjula tarju marjan mirjan. Raja yarju rajaan rajin marjuun urjula tarju marjan mirjan. Inilah beberapa contoh dari bab fi'il, fi'il mas, yang masuk pada bab fa'ala yaf'ulu. Untuk fi'il-fi'il yang lain, ini bisa dikiaskan, diikutkan dengan tasrifan yang ada dan dicoba sendiri, termasuk tulisannya. Jadi kita tidak hanya bisa melafatkan, melagukan, mentasrif, tapi nanti gak bisa nulis, salah. Jadi kita latih diri kita untuk mentasrif secara hafalan dan secara tulisan juga. Kalau da'a itu pakai alif, yadu'u itu ada wawunya, kemudian so'imun itu pakai hamzanya nyambung dan sebagainya. Ini yang bab pertama. Untuk keterangannya bisa dibaca sendiri bahwa fi'il masuk bab ini hampir semuanya mut'adi, artinya butuh objek. Kata-kata yang masuk bab pertama mut'adi. Kemudian masdar banyak ragamnya dan sebagainya. Kemudian bab yang kedua, kita setelah mengetahui bab pertama itu fa'ala yaf'ulu, sekarang kita masuk pada al-babus sani, al-bab, bab asani kedua, yang kedua. Fa'ala yaf'ulu. Kalau yang pertama itu ainnya di dhammah yaf'ulu, tapi pada bab kedua ini ainnya di tasroh yaf'ulu. Nah, nanti kita bedakan mana kosakata yang masuk yaf'ulu, mana yang yaf'ulu, agar tidak salah dalam membaca. Kita masuk binasohi doroba. Fi'il madinya sama doroba, tapi fi'il mudorenya beda. Yadribu, dia dengan mengkasroh ain fi'il. Kalau pada bab yang pertama itu ain fi'ilnya di doma, tapi bab kedua di kasroh. Jadi nanti kalau ketemu kata-kata doroba, jangan dibaca yadrubu, tapi bacalah yadribu. Jangan pula dibaca yadrobu, tapi bacalah yadribu. Karena doroba masuk bab kedua, bukan bab pertama yadrubu. Tasrifannya sama saja. Doroba yadribu dorban doribun madrubun idrib la tadrib madribun midrobun. Doroba yadribu dorban doribun amalaya milu hamlan hamilun mahmulun ihmilla tahmil mahmalun mihmalun amalaya milu hamlan hamilun mahmulun ihmilla tahmil mahmalun mihmalun. Isim makan dan isim zamannya mafilun, jadi mahmilun ya, mahmilun. Jadi tidak mafalun, tidak mahmalun, tapi mahmilun. Salah tadi, jadi yang betul mahmilun. Kita lanjutkan sekarang masuk pada bab mudhaf. Contohnya di sini adalah faro. Faro itu berlari. Tasrifannya hampir sama dengan yang sebelumnya, yaitu bab madda, hanya saja kalau madda di doma ain fiilnya, tapi kalau farwa dengan menkasrah ain fiil maka menjadi farwa yafiru farwan farun mafrurun. Fiil amrnya kalau madda menjadi mudda, tapi kalau karena dia ikut yafilu faala yafilu maka fiil amrnya menjadi firwa. La tafirwa mafirun mifarun farwa yafiru farwan farun mafrurun firwa la tafirwa mafarun mifarun. Baik. Farwa yafiru farwan farun mafrurun firwa la tafirwa mafarun mifarun. Mafirun mifarun, jadi isim makan kemudian isim zaman, yaitu mafirun, mifarun. Contoh-contohnya dapat di bawahnya, ada halaman 53 di situ. Contoh yang lain, halla. Kita tasrif halla yahillu. Halla yahillu halalun halun mahlulun illa la tahilla mahillun mihallun. Qalla yakillu killatan qalun maqlulun killala taqilla maqillun miqallun. Qalla yakillu killatan qalun maqlulun killala taqilla maqillun miqallun. Halal. Qalla yakillu kilatan sedikit, soha yasihu sihatan sah, kemudian khofa yakhifu khifatan, ini ringan, khofa itu ringan, khoro yakhiru khoron roboh, khoru ruka'a sujada, mereka roboh dengan bersujud, zalla yazillu zallan tergelincir, zalla tergelincir, zallatul alim tergelinciran seorang alim. Kemudian tamma yatimmu tamman sempurna. Kan dalam ayat apa dalam surat Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Atmamtu itu dari af'ala, tamma sempurna. Jaffa, jafafan, jaffa yajifu jafafan kering. Ini tentang mudhaf. Jadi bedanya dengan madda, kalau pada madda ain fiil ya di dhamma, tapi pada farwa ya firu dengan mengkasrah ain fiil. Sekarang misal wawi, bina yang ketiga setelah kita kenal bina sohi dan bina mudhaf. Sekarang misal wawi tasrifannya hampir sama seperti sohi. Kita baca dulu wa'ada. Wa'ada itu berjanji. Wa'ada ya'idu idatan. Wa'idun mau'udun id. Beda pada fil amr. Id. La ta'id mau'idun mi'adun. Wa'ada ya'idu idatan. Wa'idun mau'udun id. La ta'id mau'idun mi'adun. Wa'ada ya'idu idatan wa'idun maw'udun id la ta'id maw'idun mi'adun.